Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين نسألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kita lanjutkan belajar kita dengan fikih praktis yang pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang air mustakmal untuk mengangkat hadis. Sekarang kita membahas tentang air mustakmal untuk menghilangkan najis. Ini yang ngasih tanda tidak di tempatnya, tambah bikin bingung. Air mustakmal untuk menghilangkan najis. Pada pertemuan yang lalu, air mustakmal, masih ingat bahwasanya air yang kedua adalah air suci, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, atau air suci tidak mensucikan. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, air suci yang mensucikan, semula Allah mensucikan. Kemudian bercampur dengan sesuatu yang suci yang lainnya dengan perubahan yang sangat. Seperti air suci yang mensucikan kemudian bercampur dengan susu, kopi, segala macam. Sudah selesai. Kemudian yang kedua, air yang suci dan tidak bisa mensucikan. Yang kedua adalah air mustakmal. Yaitu air yang sudah digunakan untuk mengangkat. Air mustakmal ada dua. Yang pertama, mustakmal li raf'il hadathi, air mustakmal. Air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadath. Yang kedua adalah air mustakmal untuk mensucikan najis. Air mustakmal untuk mengangkat hadat sudah pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan bahas apa, seperti apa, syaratnya apa air yang semula suci dan mensucikan, kemudian berubah menjadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, karena untuk mensucikan najis. Maka di sini ada lima syarat. Air mustakmal li izalatin najasati, air mustakmal untuk mensucikan najis, ada lima syarat. Akan disebut menjadi air mustakmal lima syarat. Lima ini kalau tidak terpenuhi, enggak akan jadi air mustakmal. Bisa menjadi air najis, turun ke bawah, bisa naik menjadi air suci dan mensucikan. Maka perhatikan lima syaratnya, itulah fikih. Faham, bukan sekedar hafal. Pertama adalah air sedikit. Ceritanya untuk mensucikan najis, airnya sedikit. Dan kita sudah tahu istilah air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah atau kurang dari 216 liter kurang lebihnya. Jika air sedikit yang pertama, kemudian air itu didatangkan ke tempat yang terkena najis. Mungkin itu sorban kita, kerudung atau baju yang terkena najis, taruh di bak. Baknya belum ada air. Kita punya air sedikit, hanya satu timba saja. Maka cara mensucikannya adalah dengan air sedikit tadi, air didatangkan, diguyurkan. Setelah air didatangkan, air mengena ke semua bagian baju yang terkena najis. Bahasa lain terendam. Dan tidak harus tumpah, cukup terendam. Yang penting air yang dituangkan itu menjangkau semua wilayah baju yang akan disucikan. Ini. Kemudian ini syarat yang ketiga adalah Airnya itu sudah terpisah. Bajunya kita ambil, kita angkat. Maka baju ini sudah suci. Karena baju tadi disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Setelah air diangkat, bajunya suci. Setelah baju diangkat, bajunya suci. Lah air yang tertinggal, inilah yang disebut mustamal. Jadi syarat yang ketiga, airnya terpisah. Kalau air belum terpisah, tidak akan disebut mustamal. Misal, baju yang terkena najis kita guyur dengan air satu timba. Dan baju tenggelam di air. Tapi airnya masih ada di dalam baju. Bajunya masih ada di dalam air, belum diangkat. Maka air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Kalau seandainya kita ingin mau berwudu dengan air tersebut masih sah. Misalnya kita gunakan untuk bersuci karena airnya masih suci dan mensucikan. Untuk mensucikan apa saja? Karena airnya belum terpisah. Tapi kalau sudah diangkat bajunya, maka air terpisah baru itu syarat yang ketiga terpenuhi. Syarat yang keempat adalah setelah baju diangkat, air tidak tambah beratnya. Air tidak bertambah berat karena najisnya. Kalau sampai airnya bertambah berat karena najisnya, berarti ya najisnya banyak banget. Air tidak tambah berat karena najis. Kalau ternyata mula-mula yang dituangkan air 1 liter, kemudian setelah diangkat kok tetap 1 liter, berarti kan ada yang diserap ke bajunya. Sudah banyak yang diserap kok, tapi masih 1 liter airnya ini. Berarti kan tambah ini sebetulnya hakikatnya. Airnya bertambah berarti, karena air kan pasti diresap sama kainnya. Sudah diambil sama kainnya, kok masih 1 liter juga ini? Gimana ini? Berarti telah bertambah. Maka itu bukan musta'mal lagi. Menjadi air najis. Nanti akan kita jelaskan. Yang kelima adalah air berubah karena najis. Air berubah karena najis. Najisnya di baju warnanya kuning. Kemudian baju taruh di bak. Lalu diguyur dengan air. Setelah diguyur dengan air, betul baju air merata ke semua baju. Setelah merata ke semua baju, diangkatlah itu baju. Setelah baju diangkat, ternyata kuning itu air. Maka air ini bukan sekedar menjadi mustakmal lagi, tapi menjadi air najis. Karena telah bercampur dengan najis. Sudah berubah, bukan bercampur. Sudah berubah dengan najis. Adapun baju yang diangkat, biarpun airnya kuning, bajunya tetap suci. Enggak usah khawatir di sini. Baik. Saya ulang lagi syarat yang lima itu agar faham. Syarat air akan disebut sebagai air mustakmal untuk mensucikan najis ada lima. Pertama, airnya sedikit. Yang kedua, air diguyur dan didatangkan. Yang ketiga, airnya adalah terpisah dari benda yang disucikan. Yang keempat, airnya tidak bertambah beratnya. Yang kelima, air tidak berubah karena najis. Jika lima ini tidak terpenuhi, maka hukumnya berubah. Contoh. Syarat yang pertama airnya apa? Baik. Tapi kalau air banyak, kolam raksasa. Air banyak. Hah? Kalau air banyak, enggak akan jadi mustakmal. Biarpun untuk mensucikan najis. Enggak dibahas lagi kalau air banyak. Biarpun baju yang najis didatangkan, kita mencuci baju yang kena najis. Tapi caranya kan tadi dari air dituang, kan air didatangkan. Tapi kalau dibalik, bajunya yang didatangkan, airnya banyak satu kolam, jadi mustakmal tidak? Tidak. Enggak akan jadi mustakmal karena airnya banyak, kemudian biarpun didatangkan tetap enggak berubah. Jadi syaratnya harus air sedikit dan air didatangkan. Kalau airnya sedikit, baik, dibalik. Airnya sedikit benar. Tapi caranya mencuci salah. Bajunya yang didatangkan ke bak air. Maka air mustakmal ini? Bukan air mustakmal. Berubah menjadi air najis. Sebab kaidahnya kalau air sedikit kejatuhan najis akan berubah jadi najis. Tapi kalau dibalik, bajunya yang dibak, kemudian air dituangkan, air itu kuat di saat didatangkan. Maka bisa mensucikan, dan jika diangkat, airnya itu air yang suci tapi tidak bisa kalau kenapa tangan kita tidak najis. Seperti itu. Ini. Makanya yang harus difahami nanti fikih mesin cuci itu di sini. Mesin cuci kan baknya kan tidak terlalu gede amat. Paling menampung 50 liter, 20-30 liter. Maka jangan salah. Jika airnya dulu yang kau masukkan ke mesin cuci, baru baju najismu kau masukkan, akan berubah jadi najis semuanya. Makanya ilmunya adalah, baju dulu dimasukkan ke mesin cuci, tolong difahami, bukan hanya sekedar didengar. Ini karena ada santri yang katanya dekat juga di dalam pondok sini, atau mungkin, tak tahu nyuncunya masih enggak benar. Enggak benar, tapi belajarnya belajar, matanya tok melek begini, enggak merasakan, enggak faham, enggak ngeh, hati-hati. Ada orang belajar bertahun-tahun enggak nyambung-nyambung. Karena enggak biasa dengan faham. Belajarnya hanya ngikut saja baca tok. Baca dia, tapi enggak nyambung sama sekali. Enggak sadar, enggak ngeh. Itu capek. Orang belajar kalau dari awalnya tidak serius, tidak faham, sampai kapan pun tetap capek. Maka berusahalah anak-anakku semuanya, jangan mau belajar kecuali kamu faham. Makanya jangan ngantuk. Kalau ngantuk dijamin tidak faham. Cuma kalau faham enggak akan ngantuk. Kalau faham nyambung enggak akan ngantuk. Ini maka dari itu kalau kamu tidak faham di sini terus nanti enggak faham. Makanya bertahun-tahun di pondok tetap saja salah faham. Sebab ilmunya bukan faham benar, tapi kalau kamu serius dengan ilmu sedikit ini nanti akan dikembangkan gampang. Mengembangkan itu mudah. Tapi yang dikembangkan apa, Kak? Kalau ada pemahaman dulu baru nanti dikembangkan. Makanya ini fikih praktis itu ringan faham. Jadi masalah air musta'mal izatin najasa, tidak semua orang belajar fikih bisa mengucap, bisa menyebut syarat-syaratnya. Bahkan menganggap air yang suci tidak mensucikan dianggap satu doa hanya musta'mal. Oh enggak. Ada air bercampur dengan suatu yang suci, ada air musta'mal pun ada dibagi dua. Ini rincian, praktis, tapi ini adalah modal untuk kalian faham fikih lebih luas lagi. Baik. Jika air yang didatangkan kuat, tapi kalau air yang didatangi akan berubah jadi najis. Maka lihat, airnya jika tidak terpenuhi syaratnya, tidak musta'mal lagi. Akan berubah menjadi, kalau tidak naik ke atas, turun ke bawah. Contoh. Yang ketiga adalah air terpisahkan dari benda yang disucikan. Jika benda yang disucikan dituangin air, airnya masih bersama benda tersebut, maka air itu belum menjadi musta'mal. Sebab syaratnya musta'mal harus terpisah. Selagi belum musta'mal, maka air itu menjadi suci dan mensucikan. Yang keempat adalah air bertambah beratnya. Jika ternyata setelah diangkat airnya tidak tambah berat, berarti betul itu air musta'mal. Yang kelima adalah air tidak berubah. Tapi kalau airnya berubah, maka tidak musta'mal. Tapi kalau airnya tidak berubah, warnanya, rasanya, berarti air itu musta'mal. Nah, coba dari lima ini kalau tidak terpenuhi syaratnya, akan naik atau turun. Contoh, pertama air sedikit. Akan jadi musta'mal karena air sedikit. Kalau airnya banyak, naik menjadi air suci, mensucikan. Yang kedua adalah air didatangkan. Tapi kalau airnya didatangi, akan turun jadi air najis. Yang ketiga, air terpisah dari benda yang disucikan. Tapi kalau ternyata airnya belum terpisah, naik dari suci dan mensucikan. Yang keempat adalah air tidak bertambah. Tapi kalau ternyata air bertambah, turun jadi air najis. Yang kelima adalah air tidak berubah. Itu baru musta'mal. Tapi kalau airnya berubah, turun jadi najis. Jadi kalau lima syarat tidak terpenuhi, kalau tidak naik jadi itu, yang jelas bukan musta'mal. Selesai di sini. Itu namanya faham. Ini pembahasannya gede, tapi hampir jarang tidak terlihat prakteknya. Padahal di mesin cuci dan yang lain. Waktu nyuci. Air yang terkena najis, ini pembahasan. Air itu ada dua. Kak tadi bahas air sedikit, air banyak. Kita bahas air itu ada dua. Yang pertama adalah air banyak. Yaitu air yang mencapai atau lebih dari dua kullah. Dua kullah itu kurang lebihnya 216 liter. Begitulah hitungannya. Tidak kurang dari itu. Takriban itu kira-kira. Air sedikit adalah yang kurang dari itu. 100 liter, 50 liter, 20 liter, air sedikit. Nah, ini fahami dulu. Makanya kalau dibilang air sedikit sama air banyak itu dalam bab fikih, Beda pemahamannya gini. Aku haus, di rumahmu ada air minum. Oh banyak, 2 liter sudah cukup. Ya enggak? Banyak-banyak itu, satu kardus. Oh banyak. Oh, kalau urusan minum, iya. Minum air satu kardus, 40 botol ya banyak. Tapi kalau disebut dalam air ini, belum. Kan begitu ya? Paham? Jadi banyak itu dilihat banyaknya di mana? Ya, saya. Banyak lah. Kalau banyak dan wudu, air banyak, air dalam urusan bersuci, maka air banyak adalah air yang mencapai 2 kullah atau kurang lebihnya berapa? 216 liter. Baik. Kalau air sedikit yang kurang dari itu. Untuk apa? Nah, ini mengetahui itu dulu baru nanti penjelasannya adalah di dalam prakteknya. Air banyak itu, air banyak satu kolam gede. Ada air sedikit. Kalau air banyak, kejatuhan najis banyak itu kuat. Air banyak kalau kejatuhan najis tidak akan menjadi najis. Mohon maaf, kencing najis atau tidak? Buang air besar? Danau besar. Di pojok danau ada ditutup, disekat begitu untuk pipis, untuk buang air kecil, buang air besar. Apakah menjadikan danau itu najis? Tidak. Karena air banyak kejatuhan najis tidak akan menjadi nah, kecuali satu, berubah baunya karena najis. Berubah baunya karena najis. Kalau berubahnya karena selain najis, enggak ada masalah. Air banyak, ada orang empis di atasnya. Tahu-tahunya, tidak lama kemudian berubah. Berubah baunya karena lumut. Nyambung enggak? Ya enggak nyambung. Ya enggak najis. Oh berubah-berubahnya. Yang dimaksud berubah ya karena air kan? Karena najisnya, berubah karena najisnya. Yang kedua berubah juga warnanya karena najis. Berubah warna karena nah. Contoh, air kencing warnanya kekuning-kuningan. Ada air 300 liter kena kencing. Kena kencing. Tidak berubah, najis enggak? Enggak najis. Kemudian kena obat pewarna, tetes, cip. Langsung mulai keruh-keruhan. Najis enggak? Enggak. Enggak usah ngomong, wah berubah. Berubahnya bukan karena? Najis. Berubahnya karena sesuatu suci yang lainnya. Berubah jadi air suci mensucikan atau tidak? Dilihat percampurannya kuat atau tidak. Gimana mengetahui percampuran kuat atau tidak? Panggil orang lain suruh melihat campurannya apa ini? Apa ya kok setengah merah-merah itu? Apa ya? Nah, kalau dia enggak tahu berarti masih suci dan mensucikan. Fahami pelajaran yang lalu. Kalau tidak faham, Nak, kamu enggak akan faham selamanya. Percaya. Makanya fikihnya salah, faham terus. Banyak santri fikihnya salah faham. Sehingga kita harus membuat fikih salah faham. Mana sih orang yang sering salah faham? Kayak Mustakmal kemarin, ada orang salah faham. Ini masalah berubah, ini ada yang salah faham. Dipikir setiap berubah. Suatu ketika ada seorang, tidak tahu, ustadz atau bukan. Katanya ustadz, teriak-teriak marah. Ini santri apa? Kolam dibiarkan begini. Ini najis, ada alamatun najasah. Ayyatahayyaral ma'u, maknya airnya berubah. Ini alamatun najasah. Yang padahal berubahnya bukan karena najis, mungkin karena dakinya santri itu. Bukan najis ya Ustaz. Rupanya dia marah-marah karena ada perubahan airnya, air kolam setelah seminggu kan ada ke keruh, mula-mula jernih. Karena kemudian mulai agak keruh begitu. Teriak-teriak katanya apa? Ada alamatun najasati. Bukan alamatun najasah, enggak ada najis di situ. Kecuali berubahnya memang karena najis. Itu berubahnya enggak jelas, bukan karena najis. Memang siapa yang kencing di kolam? Ada orang mau muntahan di kolam? Enggak ada. Jadi kolam bersama bergantinya hari ada perubahan sedikit demi sedikit semakin keruh. Keruh pun masih suci dan mensucikan kok. Nah, sekarang perubahannya belum perubahan sangat yang setiap orang akan tahu kalau itu berubah karena bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Baik. Air banyak kalau kena najis tidak akan berubah menjadi najis kecuali berubah baunya karena najis. Berubah warnanya karena najis. Berubah rasanya karena najis. Nah, rasa ini enggak usah dicoba. Rasa air kencing atau apa enggak perlu dicoba begitu tuh. Seandainya lagi berkumur kok berubah. Nah, ini. Cuman bagian yang ketiga, rasa ini hampir tidak ada yang tahu, enggak perlu diketahui juga. Yang terlihat dengan mata saja sama dicium dengan bau. Karena biasanya gitu. Wudu kan kecium baunya. Baik. Akan tetapi jika air banyak tersebut kejatuhan najis lalu berubah karena najisnya, maka air menjadi najis. Contoh, air satu kolam gede kejatuhan kerbau, mati di situ kerbaunya. Kerbau bangke, najis enggak? Kenapa najis? Kan dah berubah, belum berubah, baru kecebur kok, baru mati. Airnya kan banyak. Hah? Baru kecebur mati. Airnya kolam gede kecebur kerbau. Mati. Airnya masih bersih. Enggak ada perubahan. Najis enggak? Ya enggak najis. Jangan buru-buru ngomong najis. Nah, kemudian kerbaunya enggak bisa diangkat. Seminggu busuk. Airnya jadi bau semua. Najis enggak? Baru begitu. Najisnya nanti dulu. Jangan buru-buru najis. Kalau ada kerbau mati di situ, kamu boleh wudu di atasnya. Kerbau bangkai tidak? Najis. Tapi kalau belum berubah airnya, ya belum. Jangan buru-buru. Yang menjadikan najis apa? Berubahnya air. Karena? Karena? Karenanya ini benar. Harus benar. Kerbonya busuk. Meletus perutnya. Kolamnya jadi bau semua. Najis enggak? Biarpun air banyak, kalau berubah jadi najis. Ini. Lanjutannya. Air sedikit yang kurang dari dua kul. Jika air kurang dari dua kulah, panci, bakmu kecil, isinya 20 liter, 50 liter. Air sedikit. Kejatuhan najis akan menjadi najis biarpun tidak berubah. Contohnya, ayam kecil baru netes, bersih. Enggak ada kotorannya sama sekali. Ngeremnya induknya itu samping kolammu yang kecil tadi, tempat wadah airmu. Kamu menyiapkan ada bak wudukmu. Ada ayam ngerem di atasnya, netes ayamnya. Netes rumah yang kecil lincahnya bermati di bakmu. Mati, bangkai apa bukan? Bangkai najis. Kemudian kamu angkat ayamnya, ya Allah bersih ayamnya. Di airmu tidak meninggalkan kotoran sama sekali. Airnya juga bersih, jernih. Enggak ada perubahan. Najis enggak? Najis. Karena airnya sedikit. Kamu iseng. Ada kencing adikmu di lantai. Kamu sendok sedikit. Satu tetes. Tis. Kamu taruh di air yang sedikit tadi. Najis enggak? Karena air yang sedikit jika kejatuhan najis akan menjadi najis biarpun tidak ada perubahan. Contoh, tanganmu baru kena pipis. Belum disucikan. Tahu ini, aduh kena pipis. Ada air bak kecil. Cuci. Gimana? Najis semuanya. Makanya hati-hati, kalau tahu tanganmu najis, cara mencucikannya jangan dimasukkan, dituangkan keluar. Ambil cintung, dituangin di luar. Jelas? Ini masalah. Air terkena najis. Makanya air yang keempat adalah air suci dan mencucikan. Kemudian kena najis menjadi air mutanajis atau air najis. Nah, untuk menjadikan air najis ada dua cara. Jika air banyak akan menjadi najis kalau kejatuhan najis dan ada perubahan di warnanya atau rasanya atau bau karena najis. Adapun air sedikit yang suci mensucikan, dia akan berubah menjadi najis kalau kejatuhan najis biarpun tidak ada perubahan. Baik. Kemudian setelah itu adalah air yang ke berapa? 4 ya. Ini enggak ada di negeri kita, air musyammas. Air yang panas karena terik matahari. Syaratnya ini banyak, ada 5 kalau enggak salah. Maka air itu akan disebut sebagai air musyammas. Bagi para pemirsa dan pendengar, kalau ingin mengamben cari bukunya, insya Allah beberapa hari lagi ada kitabnya. Dan mungkin bisa di-download juga di web. Bisa mengikuti dengan kitab nanti. Ini terlambat mencetaknya. Jadi bisa mengikuti. Tapi kami upayakan, anak-anak, biarpun sudah ada kitabnya, jangan terfokus kepada kitab. Terfokus kepada kami. Kepada Buya nanti. Supaya akalnya sadar, gak ngantuk. Baru nanti ngarah ke kitab. Konsen semacam ini. Baik, air musyammas, air yang terkena matahari. Syaratnya ada 5. Air tersebut di wadah yang terbuat dari benda tambang. Tambang, selain emas dan perak. Timah, tembaga, seng, besi, wadahnya dari itu. Karena wadah-wadah seperti itu akan meninggalkan, kalau dipanasi itu akan meninggalkan sesuatu yang bercampur dengan air. Dan itu dianggap sebagai suatu penyakit. Seng menjadi karat dan sebagainya. Lalu bercampur dengan air itu menjadikan makruh nanti. Pertama tempatnya di tempat yang terbuat dari tambang. Kalau tempatnya kendi, enggak ada musta'mal biarpun di negeri Arab. Airnya pakai kendi dari tanah, dari giribah, dari kulit kambing, enggak akan jadi musta'mal. Harus tempatnya di wadah yang terbuat dari barang tambang, timah, tembaga, besi, seng, dan lainnya. Kemudian yang kedua, di tempat, di negeri yang beriklim atau bercuaca panas. Di Hadramaut musim panasnya, jangan musim dingin. Yang ketiga adalah di musim panas. Jadi kalau di Hadramaut sana, kalau musim dingin enggak ada air musyammas. Harus musim panas. Kemudian air itu digunakan lagi panas-panasnya. Jangan nganggap ringan ya, kalau sudah di sini mah air kena panas matahari, anget jadinya. Tapi kalau di Arab sana, waduh, kalau sudah air kena matahari itu panas beneran. Mie bisa masak itu. Jadi kalau kita mau mandi enggak bisa, keran dimasukkan air langsung mandi. Jadi kita sebelum makan habis pulang kuliah itu langsung isi bak penuh. Nanti dipakai, ditinggal tidur, itu masih anget nanti. Sore masih anget, 2 jam, 3 jam masih anget karena panas banget. Udaranya panas enggak bikin dingin air. Airnya panas karena sepanjang keran tuh kena jemur matahari. Jadi panas sekali itu. Di musim panas digunakan waktu panas-panasnya. Kemudian yang kelima, air digunakan di badan. Itu makruhnya itu saja. Pertama adalah tempatnya dari tambang, ya enggak? Jelas? Kalau selain dari tambang enggak akan jadi musyammas, tidak ada makruh. Atau dibuat dari seng tempatnya, seng besi. Cuman di negeri yang aman dari panas, di Indonesia. Ada enggak air musyammas di sini? Enggak ada. Atau betul dari timah, dari tembaga wadahnya. Di negeri panas Hadramaut, tapi musim dingin, ada musyammas? Enggak ada musyammas. Atau betul di musim panas, ini lagi musim dingin ini. Pas musim panas bulan Agustus, nah bulan biasanya bulan-bulan Agustus untuk karena ikut hitungan matahari itu Agustus. Di bulan Agustus nanti, kalau bulan Arab enggak ketemu, kalau bulan Arab enggak, kadang-kadang musim Ramadan, karena kalau panas dan dingin, hitungannya adalah hitungan matahari, bukan rembulan. Bukan bulan rembulan. Baik. Di musim panas, wadahnya dari timah, wadahnya dari timah di negeri panas, di musim panas. Airnya kejemur matahari, panas airnya. Cuman makainya nanti malam kalau sudah dingin. Mustakmal enggak? Enggak. Syaratnya akan makruh kalau dipakai waktu panas, panas. Oke, terpenuhi syaratnya semuanya. Diwadai tempat timah atau tembaga atau seng. Di musim panas, di negeri yang panas. Lagi panas-panasnya air. Cuman untuk nyuci kopiah. Kopiahnya kena najis. Kopiah, makruh enggak? Makruhnya hanya di badan saja. Karena apa? Diduga dari materi apa dari sesuatu yang dari seng tersebut kalau bercampur dengan air akan menjadi penyakit di kulit. Itu dugaannya. Tapi kalau tidak di kulit tidak mah selesai. Air musyamas seperti itu. Enggak ada di negeri kita air musyamas. Selesai sampai di sini. Kita pengin cepat. Karena banyak fikih praktis itu bukan saja fikih thaharah, ternyata sudah disiapkan fikih puasa sudah ya nanti. Ada fikih sholat jamaah dan macam-macam. Bab istinja. Nah, istinja ini ada hubungannya dengan mensucikan dari najis, makanya disusulkan di sini. Mensucikan dari najis sisa buang air besar dan air kecil namanya istinja. Istinja itu adalah mensucikan diri kita dari sisa buang air besar dan buang air kecil, istinja. Hukum istinja banyak hukumnya. Dari satu masalah kamu harus paham. Istinja harus ngerti semua. Dan ini akan diterapkan dalam dunia modern nanti seperti apa. Hukum istinja itu ada yang pertama wajib. Tidak semua orang harus istinja loh ya. Pertama wajib yaitu jika yang keluar mengandung sesuatu yang basah. Yang keluar dari lubang depan, lubang belakang itu ada mengandung bebasahannya. Maka itu wajib istinja. Yang kedua sunnah. Yaitu jika yang keluar dari, mohon maaf, lubang depan, lubang belakang tadi bukan sesuatu yang ada basahannya. Tidak tahu ada orang buang air kering kayak baru digoreng. Kering sekali, enggak ada basahannya. Karena tidak ada basahannya, tidak wajib disucikannya. Sunnah saja mensucikannya. Karena apa? Yang keluar tidak ada bebasahannya. Hukum istinja yang ketiga adalah makruh. Apa itu makruh? Ini menjadikan sebab was-was. Buang angin saja, bukan angin beserta yang lainnya, bukan. Buang angin langsung istinja, makruh, bikin was-was tambahan. Kecuali angin yang disertai dengan yang lainnya. Lagi sakit perut, buang angin, ada yang nambah keluar. Maka itu wajib di istinja. Tapi kalau buang angin murni, maka makruh istinja. Enggak pakai istinja, enggak usah kena was-was. Yang keempat adalah mubah. Boleh dan tidak. Yaitu karena terkena basah keringat. Bukan karena keluar dari dalam, tapi karena wilayah tersebut ada keringat yang mengalir. Dan mengalirnya keringat itu ke tempat tersebut. Berarti bukan karena sesuatu dari dalam, jadi sesuatu dari luar yaitu keringat. Keringat kan basah. Basah tapi bukan dari dalam. Maka itu adalah mubah. Boleh mau disucikan juga boleh demi kebersihan. Tidak pun juga tidak masalah. Akan tapi alangkah baiknya jika hal yang demikian itu dibersihkan. Karena apa? Yang namanya keringat itu adalah kalau berada di tempat yang tidak terbuka, dia akan meninggalkan aroma yang tidak layak. Nah, khususnya mohon maaf ini yang sudah suami istri dan sebagainya harus waspada di wilayah tersebut. Karena keringat yang mengendap di wilayah tersebut akan mengeluarkan aroma yang tidak baik. Makanya manusia enggak usah sombong, seganteng apapun, secantik apapun, dia berkeringat. Dibiarkan juga jadi bau keringatnya. Enggak usah sombong. Kata Imam Ali, kok bisa orang sombong? keringatnya saja bikin pusing. Kucing mandi, gak mandi 7 hari masih ada yang meluk. Tapi kalau orang gak mandi 7 hari berbahaya itu. Mau sombong itu. Baik. Jadi mubah dan bisa menjadi sunnah kalau memang parah baunya, aromanya. Dan hati-hati, karena tempatnya adalah di wilayah belakang, gak ada, kadang-kadang hidungnya, hidung kita kan di atas dan di depan. Jadi gak akan bisa mencium bau ini. Tapi mungkin mohon maaf suatu ketika, nak, pasanganmu, keluarga, akan suamimu atau istrimu, karena dia wilayahnya berbeda, mungkin lebih dekat ke wilayah tersebut, akan keluar aroma yang menjijikkan. Dan ini kadang tidak diperhatikan seorang wanita sekalipun, kadang-kadang hanya mementingkan wajahnya dipercantik, lupa wilayah itu tidak dibersihkan. Sama laki-laki pun demikian. Makanya di saat merasa ada bebasahan memasuki wilayah tersebut, dibersihkan apakah dengan anduk basah atau dengan tisu basah atau dengan biar bersih, kemudian setelah itu dikeringkan, sehat. Baik. Kemudian yang kelima, hukumnya adalah haram, adalah istinja dengan hasil air mencuri. Airnya nyuri. Oh ya, enggak boleh. Istinjanya sah, tapi haram, dosa. Jelas ya hukumnya? Hukumnya adalah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Cukup sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan pemahaman yang benar, mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Allah menjauhkan kita dari kesalahpahaman. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Kita dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari fitnah. Allah menjaga keluarga kita, orang tua kita, dan semoga ini para santri dijaga oleh Allah, para pejuang-pejuang di sini dijaga oleh Allah, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, dan semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat afiat. Dan semoga kalau Allah memberikan kepada kita khusnul khatimah. Irbat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.